بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bab yang ke-13 tentang permasalahan nikah yang berhubungan dengan mahar. Boleh mahar itu berbentuk mengajarkan Al-Quran atau dalam bentuk cincin besi dan yang lainnya. Dan bagi yang mampu sebaiknya membayar mahar. Mahar sejumlah 500 dirham, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk mahar-mahar istrinya. Hadis yang ke-3416, halaman 28. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود وحدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير وحدثنا أحمد بن خراش قال حدثنا شبابه كلهم عن شعبة عن حميد بهذا الإسناد، غير أن في حديث وهب قال قال عبد الرحمن تزوجت امرأة. Hadis ini masih berhubungan dengan hadis-hadis sebelumnya tentang pernikahan Abdurrahman ibn Auf, menikahi salah seorang wanita di Madinah dengan mahar ala wazni nawat min dhahab, yaitu takaran seberat satu butir biji dari emas. Kemudian Nabi SAW memerintahkan beliau untuk mengadakan walimah. Aulim walau bishah, lakukanlah walimah walau hanya dengan satu ekor kambing. Itu hadisnya. Sementara yang dinukilkan oleh Imam Muslim hanya dalam bentuk sanadnya saja dari beberapa jalan. Dari jalan pertama, gurunya Muhammad ibn Muthanna. Jalan kedua, dari dua orang gurunya yang lain, Muhammad ibn Rafi, Harun ibn Abdullah. Kemudian dari jalan yang lain juga, Ahmad ibn Khirash. Kemudian jalan yang tiga jalan ini bertemu nanti pada seseorang dari perawi yang bernama Syu'bah. Syu'bah ini sampai kepada Nabi tentang peristiwa menikahnya Abdurrahman bin Auf tadi. Itu jalur seperti yang telah berlalu. Dari Syu'bah, dari Humaid, kemudian dari Humaid, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Seperti hadis 3415 dari Humaid, dari Anas. Anas bercerita Abdurrahman bin Auf menikahi seorang wanita dengan mahar di sini dalam terjemahan 5 dirham, seharga 5 dirham. Tetapi dalam teksnya itu ala wazni nawat, di atas takaran wazn timbangan nawat, satu butir biji, mungkin lebih kepada biji kurma beratnya, min dhahab, dalam bentuk emas. Itu mahar yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf Kemudian Nabi SAW menganjurkan beliau untuk mengadakan walimah, aulim walau bishan. Itu hadis, dan kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sementara hadis yang sekarang kita baca hanya dalam bentuk sanad. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Muslim mendapatkan hadis itu bukan dari satu jalan saja, tetapi dari banyak jalan, dari guru yang berbeda, dari tempat yang berbeda, kemudian juga di waktu yang juga berbeda. Kemudian beliau bisa membedakan lafaz-lafaz dari hadis yang ia dapatkan dari guru-gurunya tersebut. Kemudian hadis yang setelahnya 3417, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad ibn Qudamah qala akhbarana an-Nadhr ibn Shumail qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Abdul Aziz ibn Suhaib qala sami'tu Anas atau sami'tu Anasan radhiyallahu ta'ala anhu yaqul qala Abdul Rahman ibn Auf ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'alayya bashasatul 'ursi فقلت تزوجت امرأة من الأنصار فقال كم أصدقتها فقلت نواة فقلت نواة وفي حديث إسحاق من ذهب. Ini hadis yang juga mengenai pernikahan Abdurrahman bin Auf, tetapi redaksinya sedikit berbeda. Anas bercerita mendapatkan cerita dari Abdurrahman bin Auf. Anas mendapatkan cerita dari Abdurrahman bin Auf, kata beliau, Nabi pernah melihat saya dalam situasi dan keadaan saya itu benar-benar nampak wajah yang menandakan saya ini habis menikah. Biasanya orang yang habis menikah dari wajahnya sudah terlihat, dari senyumnya, ya. Ini yang terlihat oleh Nabi pada Abdurrahman bin Auf, dan itu yang diceritakan oleh Abdurrahman kepada Anas. Ra'ani Rasulullah SAW wa 'alayya bashasatul 'ursi. Senyum orang yang baru menikah. Bashasa itu ceria, wajah berseri, yaitu orang yang baru melakukan urs, urus pernikahan, walimah. Wa 'alayya bashasatul 'ursi. Saya melihat di wajah Nabi itu ada keheranan. Jadi Nabi melihat saya dalam kondisi keadaan demikian, dan saya menyadari Nabi SAW seakan-akan bertanya-tanya. Maka sebelum Nabi bertanya, dalam riwayat yang sekarang ini, Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Nabi, tazawwajtum ra'atan minal ansar. Ya Rasulullah, saya telah menikahi seorang wanita dari kaum Ansar. Di sini juga ada penjelasan secara detail bahwasanya wanita yang dinikahi oleh Abdurrahman adalah dari penduduk Ansar, dari kaum Ansar, penduduk Madinah. Tazawwajtu imra'atan min Ansar. Jadi Nabi sudah tidak penasaran lagi dengan kondisi Abdurrahman bin Auf, karena tampak dari wajah Nabi penasaran, ini kenapa wajahmu seperti ini. Jadi langsung disampaikan oleh Abdurrahman penyebab dari wajahnya yang memang dia habis menikah. Faqal, lalu Nabi SAW bertanya, kam asdaqtaha. Kita kemarin telah mengetahui kata-kata sadaq itu terkadang diungkapkan maksudnya adalah mahar. Maksudnya adalah mahar. Kam asdaqtaha, berapa mahar yang engkau berikan kepada wanita tersebut. Kata saya, fakultu nawat. Ya, nawat. Saya katakan seberat satu butir biji lah. Begitu. Ini dalam riwayat yang sekarang, kemudian dalam riwayat gurunya yang lain, karena Imam Muslim di sini dalam sanad ini dia mendapatkan hadis yang tadi itu dari dua orang guru. Yang pertama Ishaq bin Ibrahim. Kembali kita ke pangkal sanad, wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim. Kemudian yang kedua Muhammad ibnu Qudamah. Ini dua orang, ya, Muhammad ibnu Qudamah, guru Imam Muslim yang lain. yang kita pahami bahwasanya lafaz yang pertama itu milik Muhammad ibnu Qudamah. Ya, lafaz yang ia dapatkan dari gurunya yang kedua yaitu Muhammad ibnu Qudamah, bahwasanya Abdurrahman bin Auf ketika ditanya oleh Nabi, berapa mahar yang engkau berikan? Seberat satu butir biji lah. Ya, tidak ada penjelasan emas atau perak. Tetapi dalam lafaz Ishaq bin Ibrahim, guru Imam Muslim yang pertama, di situ ada penjelasan secara detail bahwasanya seberat satu butir biji itu adalah berupa emas. Berupa emas sebagaimana yang didukung oleh riwayat-riwayat yang telah berlalu. Wa fi hadithi Ishaq min zahab, yaitu dari dalam bentuk emas. Seberat satu butir biji. Nawat itu biji. Nawat falikul habbi wan nawa. Ini dalam Al-Quran, falikul habbi wan nawa, yang membelah, Allah yang membelah al-hab, bijian, nawa itu butiran biji dalam perut bumi. Ketika ditanam, biji-bijian yang ditanam dimasukkan ke dalam perut bumi, yang nanti membelahnya itu adalah kekuasaan Allah, sehingga dua biji ini akan melakukan hubungan dan jadilah tunas. Ya. Dia yang membelah bijian di dalam perut bumi dan akan menumbuhkan tanaman. Jadi nawa biji, butiran biji, dan di sini Abdurrahman bin Auf mengatakan nawat yaitu sebutir, seberat satu butir. Kemudian dalam riwayat guru Imam Muslim yang pertama Ishaq bin Ibrahim ada penjelasan yang lebih detail yaitu dari bentuk atau dalam bentuk emas. Ya, ini sama dengan riwayat-riwayat yang telah kita baca sebelum ini. Berikutnya 3418. Ya, di sini baru dalam terjemahan hadis yang tadi kita baca, kalau kita lihat terjemahannya baru kembali kepada makna yang sebenarnya. Kalau yang sebelumnya dia menerjemahkan apa? Seharga 5 dirham. Seharga 5 dirham mulai dari ya, hadis nomor 3413. Dari situ penerjemah menerjemahkan dengan mahar emas seharga 5 dirham. Hadis berikutnya 3414 dengan mahar emas seharga 5 dirham. Kemudian 3415 baris yang terakhir di halaman tersebut, mahar dengan mahar emas seharga 5 dirham. Kemudian juga 3416 tidak ada. 3417 ini baru dia menjelaskan bahwasanya ini maksud dengan nawat itu biji. Coba lihat di terjemahannya halaman 29. Aku menjawab seberat biji kurma. Makna aslinya itu, makna aslinya adalah biji. Ya, seberat biji kurma. Pada hadis riwayat Ishaq disebutkan berupa emas. Ini sebagai penegasan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala. Ya. Kemudian pada hadis 3418 kembali ke makna yang pemahamannya, bukan makna asli dari ayat dari lafaznya, yaitu dengan mahar emas seharga 5 dirham. Mungkin yang dipahami oleh penerjemah dan juga merujuk kepada syarah-syarah tentang hadis ini bahwasanya nilai dari emas seberat satu butir biji kurma itu adalah 5 dirham. Mungkin ya. Tetapi maknanya adalah seberat satu butir biji kurma berupa emas. Itu makna dari lafaz hadis tersebut. Sementara 5 dirham itu nilainya dan akan berbeda. Kalau seandainya di masa tabi'in tentu akan semakin naik harganya, apalagi di zaman kita sekarang ini, apalagi di zaman kita tentu nilainya tidak lagi berubah seharga 5 dirham dalam bentuk emas tersebut. Ya, baik, kita lanjutkan 3419. 3418 sudah kita baca belum? Ya, 3418 Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ibnu al-Musanna qala haddatsana Abu Dawud قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال شعبة واسم عبد الرحمن بن أبي عبد الله واسمه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أنس ابن مالك أن عبد الرحمن تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. Itu hadis nomor 3418. Hadisnya sama tentang menikahnya Abdul Rahman bin Auf, diceritakan oleh Anas bin Malik dengan mahar ala wazni nawatin min zahab. Ala wazni nawatin min zahab. Di sini ada uraian tambahan penjelasan tentang perawi. Ya, Imam Muslim di sini menjelaskan tentang nama dari Abu Hamzah. Abu Hamzah itu kunyah. Kemudian Imam Muslim menjelaskan Abu Hamzah itu namanya adalah Abdurrahman bin Abi Abdillah. Abdurrahman bin Abi Abdillah sebagaimana yang dijelaskan oleh muridnya sendiri Syu'bah. Syu'bah itu murid dari Abu Hamzah. Abu Hamzah ini murid dari Anas bin Malik. Ya, cuma Abu Hamzah ini tidak dikenal siapa namanya. Maka Syu'bah muridnya menjelaskan nama dari gurunya. Nama guru saya yang kunyahnya atau gelar yang didahului oleh Abu atau Ibnu itu kunyah. Gelar yang didahului oleh kata Abu, Abu Fulan, Ibnu Fulan itu namanya kunyah dalam bahasa Arab. Kunyatun. Ya, kunyah yaitu gelar yang diberikan kepada seseorang yang didahului oleh kata Abu. Abu Hamzah, Abu Yahya, Abu Abdurrahman, Abu Abdullah dan seterusnya. Atau Ibnu, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ini kunyah. Bisa saja nama dijadikan nama dalam bentuk kunyah. Ada nama tetapi dalam bentuk kunyah, tetapi masyhurnya gelar yang diberikan kepada seseorang dengan didahului oleh kata Abu atau Ibnu itu untuk kunyah, gelar, bukan nama. Ini masyhurnya. Jadi Abu Hamzah gelar, kemudian Syu'bah muridnya menjelaskan nama dari gurunya yang gelarnya Abu Hamzah itu adalah Abdurrahman bin Abi Abdillah. Karena yang paling mengerti tentang seorang guru adalah muridnya. Siapa yang bergelar Abu Hamzah itu, maka Syu'bah mengatakan dia adalah Abdurrahman bin Abi Abdillah dan dia adalah murid dari Anas bin Malik. Sementara hadisnya adalah tentang peristiwa menikahnya Abdurrahman bin Auf dengan mahar ala wazni nawatin min zahab. Hadis setelah itu 3419. Wa haddathanihi Muhammad ibnu Rafi' qala haddathana Wahab qala haddathana Syu'bah bihadzal isnadi غير أنه قال فقال رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف من ذهب. Ini juga hadis عبد الرحمن بن عوف. Cuma penjelasan bahwasanya mahar yang seberat satu butir biji kurma itu dalam bentuk emas, dalam bentuk emasnya itu penjelasannya dari anak عبد الرحمن بن عوف, bukan dari عبد الرحمن بن عوف sendiri. Abdurrahman hanya mengatakan saya memberinya mahar sesuatu yang beratnya seberat satu butir biji kurma. Lalu dari mana kita dapatkan penjelasan bahwa itu berbentuk emas adalah dari anak Abdurrahman bin Auf dalam riwayat yang sekarang ini, yaitu anaknya Abdurrahman bin Auf sendiri yang menjelaskan bapaknya memberikan mahar dalam bentuk emas yang takarannya atau ukurannya adalah seberat satu butir biji kurma. Jadi emas, berbentuk emas itu adalah penjelasan dari anak Abdurrahman bin Auf dalam riwayat yang sekarang. Faqala rajulun min waladi Abdurrahman bin Auf. Ya. Ya, kita tahu bahwasanya salah seorang dari anak Abdurrahman bin Auf ini seorang pakar hadis dan dia juga seorang ulama fikih di masa tabi'in. Dan sering kali kita temukan dalam sanad-sanad riwayat Muslim ini, hadis dalam kitab Sahih Muslim ini, yaitu Abu Salamah. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dan beliau murid Aisyah radhiyallahu taala anha dan murid para sahabat yang lain. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, apakah beliau yang menjelaskan bahwa bapaknya ketika menikahi seorang wanita, berarti ini bukan istri pertama. Ya, bukan istri pertama, tapi istri selanjutnya, enggak tahu kira istri yang keberapa. Bahwasanya bapaknya menikahi Ansar karena ketika Abdurrahman bin Auf hijrah, dia sudah menikah. Dia sudah menikah di Mekah. Abdurrahman bin Auf muhajir. Seorang yang hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sekarang kita baca, penjelasan tentang dalam bentuk emas itu didapatkan dari keterangannya dari anak Abdurrahman bin Auf sendiri, bukan langsung dari Abdurrahman bin Auf. Ini perbedaan dan bermacam ragam riwayat tentang pernikahan Abdurrahman bin Auf, yang intinya adalah beliau menikah kemudian dengan mahar. Ini menunjukkan bahwasanya mahar merupakan perkara dalam sebuah pernikahan yang sangat penting, yang sudah ada sebelum Islam datang. Sudah ada sebelum Islam datang, dan Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan ini dalam sebuah penjelasan yang gamblang tentang bentuk-bentuk atau cara-cara mendapatkan keturunan di bangsa Arab. Untuk mendapatkan keturunan ada beragam cara, ada yang bersih, baik, ada yang kotor. Tetapi untuk mendapatkan anak itu beragam caranya di masa jahiliyah. Tetapi pernikahan yang ada maharnya, ada walinya, itu ada juga di masa jahiliyah. Pada umumnya seperti itu, tetapi ada kalanya bentuk pernikahan yang lain yang sangat buruk dan kotor sekali. Seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ada di antara orang-orang Arab jahiliyah itu ingin mendapatkan anak, dia sudah punya suami dan suaminya juga mengetahui ini adalah istrinya dengan mungkin dengan akad yang benar, dengan cara pernikahan yang benar, tetapi pasangan suami istri ini ingin mendapatkan keturunan yang baik. Ini mungkin dari bentuk ketampanan atau dari darahnya, dari darah biru atau keturunan orang yang baik, atau dari kecerdasannya. Maka sang suami mengatakan kepada istrinya, pergi kamu kepada si fulan dan lakukan istibdah. Artinya berhubunganlah kamu dengan dia, nanti ketika kamu hamil, berarti yang kamu hamil adalah dia, tetapi nasabnya kepada suaminya. Ini sangat kotor sekali, dan ini terjadi di zaman jahiliyah. Ada kalanya untuk mendapatkan anak-anak yang lahir di masa jahiliyah itu dari wanita-wanita penjajah seks, wanita-wanita pelacur, tetapi mereka tidak ada yang aborsi. Seperti pelacur-pelacur zaman kini, di zaman akhir zaman ini, di dahulu tidak ada yang aborsi. Mereka bila mana hamil, mereka menerima kehamilan dan anak tersebut dinasabkan kepada siapa. Dan ini ada beberapa cara. Yang pertama, wanita-wanita pelacur ini ketika dia mengenali semua laki-laki yang berhubungan dengan dia, nanti ketika anaknya lahir, dia panggil semua laki-laki yang berhubungan dengan dia, lalu dia mengatakan, ini anak yang sudah lahir adalah anakmu. Jadi dia yang memilih anaknya, walaupun mungkin anak itu muncul bukan dari dia, tapi dia sudah berhubungan, laki-laki ini sudah berhubungan dengan dia, dia tinggal mengatakan, ini anak kamu. Ini sangat kotor, dan ini anak-anak yang lahir di masa jahiliyah. Walaupun seperti yang dikatakan Aisyah, bahwasanya pernikahan yang umum adalah pernikahan yang untuk mendapatkan keturunan dengan cara yang bersih adalah cara yang pernikahan biasa, seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala an, itu dengan mahar. Itu yang pertama. Yang kedua, kesimpulan dari riwayat yang begitu macam ragam, banyak ragamnya yang dinukilkan oleh Imam Muslim tentang pernikahan Abdurrahman bin Auf ini adalah faedahnya adanya walimah. Seperti yang ditegaskan oleh Nabi pada riwayat yang awal-awal dari kasus Abdurrahman bin Auf ini, Nabi mengatakan karena dia tidak tahu. Nabi tidak mengetahuinya, dan dia tahu setelah melihat keadaan Abdurrahman bin Auf yang wajahnya sumringah, wajahnya ceria, berseri, orang yang habis menikah seperti itu, coba lihat. Ya. Kecuali orang-orang yang menikah dengan beban yang berat. Ya, mungkin awal-awal hari-hari yang berat, hari-hari yang pertama dia mungkin nampak, tetapi kalau sudah lama tinggal penderitaan saja. Apalagi dibebani oleh hutang yang banyak. Oleh hutang yang banyak, ya pikirkan hutang. Makanya banyaknya kasus perceraian di Arab, di negeri Arab sana, ketika beban pernikahan itu sangat besar. Dipikul oleh sang suami, hutang sana, hutang sini, kena semuanya ingin dapat bagian. Calon mertua semuanya ingin dapat bagian. Kemudian untuk pernikahan harus 100 ekor kambing atau di atas 100 ekor kambing yang diminta. Kemudian harus pesta di tempat di tempat resepsi pernikahan, di gedung. Kemudian harus sewa mobil pengantin yang panjang itu. Ini luar biasa. Sehingga beban yang diderita, yang dipikul oleh seorang suami muda itu berat. Karena tentu untuk sebagian besar seperti itu, dan ini adat yang masuk ke negeri Arab Saudi itu yang baru masuk. Dahulunya tidak seperti itu sebagaimana yang diceritakan oleh guru-guru kita. Bahkan seperti yang dilakukan di zaman kita sekarang ini, itu ada seorang guru saya yang sangat senior sekali dan bahkan sudah lama sebenarnya pensiun, tetapi karena kepakarannya belum tercapai oleh yang lain, maka dia tetap dipakai di Universitas Islam Madinah tersebut dalam pakar dalam bidang ilmu teologi dan sekte-sekte yang ada dalam Islam ini. Maka dia tetap dipakai, dan dia memang sudah terlalu tua. Dia bercerita, kami ketika menikah di bentang tenda di depan rumah, kemudian nikah di sana. Apa biaya? Tidak ada biaya apa-apa. Tidak ada biaya apa-apa. Kemudian undang orang yang ada di kampung tersebut menikah. Tapi sekarang mesti di gedung. Gedung yang luar biasa mewah dan harganya yang besar, kemudian luar biasa. Ini kebiasaan yang kata mereka muncul kemudian dengan berkembangnya mengekornya orang ke dunia-dunia yang tidak ada tuntunan Islam di dalamnya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, itu faedah yang kedua yang kita ambil dari riwayat-riwayat yang ada, yang dibawakan oleh Imam Muslim dari peristiwa menikahnya Abdurrahman bin Auf. Dan yang terpenting dari kasus tersebut adalah tentang mahar, karena bunyi babnya demikian. Setelah itu, setelah kita simpulkan riwayat yang banyak tentang menikahnya Abdurrahman bin Auf, kemudian satu lagi, seperti yang tadi saya sempat isyaratkan, bahwasanya pernikahan Abdurrahman bin Auf ini bukan pernikahan yang pertama. Bukan pernikahan yang pertama, dia pernikahan yang berikutnya, karena dia di Mekah, seorang saudagar kaya, tentu tidak akan mungkin lambat menikah. Dia seorang saudagar kaya, tidak akan mungkin menunda-nunda pernikahan, apalagi di zaman bahwasanya pernikahan memang sangat mudah ketika itu. Maka ketika kejadian ini, tentu dia sudah seorang muhajir yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Tentu dia sudah punya istri, sebagaimana Utsman bin Affan juga menikah, hijrah membawa istrinya dan yang lainnya, para sahabat yang lain. Maka pernikahan yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ini pernikahan yang kesekian kalinya, bukan karena perceraian sebelumnya, tetapi mungkin karena hendak melakukan poligami seperti yang disyariatkan dalam Islam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang terakhir di bab yang ke-13, dan kita lanjutkan ke bab berikutnya. Bab yang ke-14, keutamaan fadlu i'taqi amatin thumma yatazawwajuha. Fadlu i'taqihi amatan thumma yatazawwajuha. Keutamaan memerdekakan budak perempuan kemudian setelah merdeka dinikahi. Setelah merdeka dinikahi. Jadi berhubungan dengan dia, berhubungan badan dengan dia sebagai seorang istri, bukan sebagai seorang budak. Dan ini keutamaannya sangat besar, dan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Di zaman kita sekarang ini tidak ada lagi perbudakan, karena Islam memang datang mengentaskan perbudakan. Kalaupun di masa Nabi masih ada perbudakan yang memang sebelum Islam datang, perbudakan sudah ada. Dan bahkan Islam yang berupaya dengan syariatnya untuk mengentaskan, menghilangkan perbudakan. Kalaupun masih ada perbudakan, tetapi seorang budak tidak dianggap sebagai budak. Tidaklah dianggap sebagai budak, dan bahkan banyak anjuran-anjuran untuk memerdekakan budak. Dan bahkan banyak aturan-aturan, hukuman-hukuman yang ditetapkan, denda-denda yang ditetapkan oleh syariat Islam yang dalam bentuk memerdekakan budak. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, salah satu bentuk denda, hukuman dari pelanggaran tersebut adalah memerdekakan budak. Di samping, Islam menganjurkan pertama kali untuk banyak memerdekakan budak. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, فَلَقَتَهَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةِ. فَكُّ رَقَبَةِ ini adalah memerdekakan budak, melepaskan ikatan perbudakan dari seorang hamba, sehingga dia menjadi merdeka dan nilainya sudah sebagai nilai manusia yang bukan milik siapa-siapa kecuali milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia bebas untuk menetapkan apapun yang diinginkan. Berbeda halnya kalau seandainya dia masih seorang budak, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia adalah harta milik. Makanya bila mana budak itu wanita, tuannya boleh menikmatinya. Ya, makanya ada di antara ulama-ulama dahulu yang tidak menikah, tetapi dia membentengi dirinya dari perbuatan zina dengan perantara budak, dengan budak wanita. Jadi dia tidak menikah, namun untuk menjaga diri mereka menggauli budaknya. Menggauli budaknya karena budak itu adalah harta milik yang bisa kita memanfaatkannya apa dengan cara apapun yang kita inginkan. Tetapi Islam datang dengan syariat yang tujuan akhirnya tidak ada lagi perbudakan. Dan sekarang memang tidak ada lagi perbudakan secara resmi. Secara hukum Islam juga tidak ada perbudakan karena tidak ada peperangan yang syar'i. Ya, tidak ada peperangan syar'i. Kalaupun ada peperangan itu pembelaan diri. Kalaupun ada penyerangan, dan penyerangan itu bukan dilakukan oleh sebuah negara Islam. Islam tidak menghendaki ini terjadi. Dan kaum muslimin dalam kondisi yang sangat lemah. Maka tidak ada syariat untuk tegaknya syariat jihad. Dalam kondisi demikian, sebagaimana fase pertama dari fase zaman Nabi SAW ketika di Mekah, tidak ada bahkan untuk membela diri pun tidak ada. Ya, untuk membela diri ketika disakiti pun tidak ada. Bagaimana para sahabat dari golongan budak yang dicela, dicaci, dihina, disiksa, seperti kasus budak-budak yang lain, seperti Bilal bin Rabah, Khabbab bin Al-Arad, keluarga Ammar bin Yasir, dan yang lainnya disiksa, dan bahkan di antara mereka ada yang sampai mati, seperti Sumayyah ibundanya Ammar, kemudian juga ayahnya, ya. Bunda juga ayahnya terbunuh di dalam keimanan, di jalan keimanan demi mempertahankan akidah. Dan tidak ada satupun usaha dari Nabi atau peran dari Nabi untuk menghasut para sahabat itu untuk memberontak. Ya, karena kondisi dalam keadaan, karena kondisi mereka lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, dan inilah tasyri' yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sekitar budak. Siapa itu budak? Budak adalah manusia, ya, manusia yang dia dihukum sebagai harta milik. Statusnya bisa saja dia memang dari dahulunya sebagai harta milik, atau dia merupakan harta rampasan perang. Termasuk harta rampasan, walaupun mungkin awalnya bukan budak, tetapi ketika dia termasuk dalam orang-orang yang tertawan, kemudian distatuskan sebagai budak, ini juga termasuk budak. Nah, ini juga termasuk budak sebagaimana yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa peperangan di zaman Nabi dan setelahnya. Ya, ini kemudian bab ini mengarahkan untuk memerdekakan budak kemudian dinikahi setelahnya. Ya, dinikahi. Keutamaan memerdekakan budak dan budak perempuan kemudian menikahinya. Kita baca hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis nomor 3420. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Ismail yani ibn Ulayya an Abdul Aziz an Anas radhiyallahu taala an. Hadis Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bercerita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaza Khaybara, memerangi Khaybar. Khaybar adalah perkampungan yang penduduknya adalah orang-orang Yahudi. Ya, ghaza Khaybar, qal fa sallaina indaha salatal ghada. Kata Anas, maka kami salat di Khaybar itu salat subuh. Salatul ghada, salat subuh juga diungkapkan dengan salatul ghada. Ya. Bi ghalasin, dalam keadaan gelap itu sangat masih sangat pekat. Ghalas itu gelapnya waktu salat subuh itu sangat masih dalam keadaan pekat. Faraqiba Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa raqiba Abu Talha wa ana radifu Abi Talha. Kata Anas bercerita, maka setelah selesai salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendarai kendaraannya, begitu juga Abu Talha. Abu Talha ini bapak tirinya Anas. Ya, Abu Talha bapak tirinya Anas bin Malik. Wa raqiba Abu Talha wa ana radifu Abi Talha. Dan saya menumpangi atau diboncengi oleh Abu Talha. Kata Anas bercerita, Nabi mengendarai kendaraannya, kemudian Abu Talha juga mengendarai kendaraannya, sementara saya numpang pada bapak tirinya, bapak tiri beliau, Abu Talha. Fa ajra Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fi zuqaqi Khaybar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati gang-gang yang ada di Khaybar. Zuqaq yaitu gang, jalan-jalan sempit. Sangat saking sempitnya gang yang dilewati oleh Nabi di Khaybar itu, di dekat Khaybar. Kata Anas bercerita, karena Nabi di kendaraan yang lain berbeda dengan kendaraan yang ditumpangi oleh Anas. Dan itu masih kelam, masih gelap. Masih gelap. Setelah salat subuh dan mereka berjalan dan masuk ke jalan yang sempit, Nabi di atas kendaraannya, Abu Talha dan Anas di kendaraan yang lain. Kata Anas bercerita, wa inna rukbati latamussu fakhidha Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjalan di jalan yang sempit itu, lutut saya menyentuh paha Nabi. Ya, lutut saya, kata Anas bercerita, latamussu fakhidha Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Menyentuh paha Nabi, wan hasaral izar. Karena sering tersentuh, maka pakaian bagian bawah Nabi itu, sarungnya itu terseret ke belakang dan tersingkap pahanya. Dan kondisi masih gelap. Wan hasaral izar an fakhidhi Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam, dari paha Nabi. Fa inni la ara, kata Anas bercerita, maka sungguhnya saya benar-benar melihat bayadha fakhidhi Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam, melihat betapa putihnya paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gelap dan tampak paha Nabi betul benar putih dalam kondisi demikian. Karena bersentuh-sentuhannya lutut Anas dengan paha Nabi, sehingga kalau bersentuh kemudian tergeser, kemudian pakaiannya juga tergeser ke belakang, maka tersingkap paha Nabi. Dan Anas bercerita, saya melihat paha Nabi begitu bersangatan putihnya. La ara bayad fakhidhi Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma dakhala al-qarya. Itu kisah yang hanya sebagai kisah lewat saja, tetapi para ulama mengambil dalam bab yang lain, di antara ada yang pendapat yang mengatakan bahwasanya paha itu bukan aurat. Mereka ada yang berdalil dengan hadis ini. Tapi ini bukan kesengajaan dan waktu gelap. Ya, bukan unsur kesengajaan. Ada memang yang berpendapat demikian. Ya. Tetapi dibantah oleh yang berpendapat bahwasanya paha itu termasuk aurat. Falamma dakhala al-qarya, maka ketika Nabi masuk ke dalam perkampungan melewati jalan yang sempit tadi, qal, Nabi mengucapkan atau mengumandangkan Allahu Akbar, takbir. Ya, Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Telah dihancurkan Khaybar. Artinya setelah terjadi peperangan dan sudah ditaklukkan Khaybar, dan masa penaklukannya sangat lama karena Khaybar itu adalah deretan benteng-benteng yang kokoh, yang memang ini menunjukkan perkembangan orang-orang Yahudi dan juga mereka orang-orang yang penakut. Makanya mereka melakukan hal yang demikian dan berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan Nabi ketika memasuki perkampungan, salah satu perkampungan Khaybar, dia mengatakan Allahu Akbar kharibat Khaybar. Inna idza nazalna bisahati qaumin fasa'a sabahul mundharin. Sesungguhnya bila mana kita sudah memasuki, menduduki areal suatu kaum, maka pertanda bahwasanya kaum itu akan mendapatkan kebinasaan. Fasa'a sabahul mundharin. Maka buruklah pagi bagi orang-orang yang telah diberikan peringatan. Jadi orang musuh itu sudah diberikan peringatan, tapi mereka tidak mengindahkan karena merasa kuat dengan benteng yang mereka miliki. Ternyata Nabi SAW sudah menetapkan untuk menyerang, dan setelah sholat subuh beliau memulai dengan mengatakan Allahu Akbar kharibat Khaybar. Kita kalau sudah menetapkan dan sudah berada di medan di satu kaum, maka akan buruklah akibat dari kaum tersebut. Fasa'a sabahul mundharin qalaha thalatha marran. Nabi mengulang-ulangi ungkapan tadi, hu Allahu Akbar kharibat Khaybar, inna idza nazalna bisahati qaumin fasa'a sabahul mundharin. Itu tiga kali diulang-ulang oleh Nabi SAW menurut penjelasan dari Anas bin Malik yang berada bersama Nabi ketika itu. Qal wa qad kharajal qaumu ila a'malihim. Orang-orang Yahudi ketika itu sudah mulai keluar berkeliaran, keluar dari rumah mereka untuk mengerjakan pekerjaan harian mereka. Ya, pekerjaan yang mereka lakukan sehari-hari tanpa disakiti oleh pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka karena mereka sudah ditaklukkan, dan orang Yahudi tidak ada yang bersembunyi dalam rumahnya. Di pagi hari setelah kisah salat subuh tadi, orang Yahudi yang negeri mereka sudah ditaklukkan, mereka tetap keluar merasa aman dan bahkan mengerjakan aktivitas biasa. Kharaju kharajal qaumu ila amalihim faqalu Muhammadun. Mereka mengatakan ini Muhammad, dan mereka merasa aman dengan kedatangan Nabi. Wallahi, ya, mereka bahkan bersumpah faqalu Muhammadun wallah. Ini Muhammad demi Allah. Qala Abdul Aziz, ini perkataan salah seorang perawi. Wa qala ba'du ashabina Muhammadun wal khamis. Ya, Muhammadun wal khamis. Qala wa asabnaha anwatan wa jumi'a as-sabyu faja'ahu dihyatun faqala ya Rasulullah a'tini jariyatan min as-sabi faqala idhhab fakhudh jariyatan fa akhadha Safiyyata bint Huyay faja'a rajulun ila Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Nabiyallah أعطيت دهية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير ما تسله إلا لك قال دعوه بها قال فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال واعتقها وتزوجها فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها اعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها جهزتها له أم سليم fa'ahdathha lahu minal layli fa'asbahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam arusan faqala man kana indahu shay'un falyaji' bihi qala wa basata nita'an qala faja'ala ar-rajulu yaji'u bil aqiti wa ja'ala ar-rajulu yaji'u bit tamri wa ja'ala ar-rajulu yaji'u bis samni fahasu haisan fakanat walimata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan yang tadi saya tidak terjemahkan itu masuk kepada kasus kita, itu apa yang tertera dalam bab memerdekakan budak kemudian dinikahi setelah dia merdeka, yaitu kasus salah seorang tawanan perang yang dinikahi, yang dipilih oleh salah seorang sahabat yaitu Dihya Al-Kalbi. Ternyata dia adalah anak dari keturunan orang bangsawan Yahudi. Tidak pantas dimiliki karena penghinaan ini. Makanya Nabi SAW meminta kepada Dihya Al-Kalbi yang sudah memilih Sofiyah ini, Sofiyah bintu Huyai, sudah memilihnya di-cancel oleh Nabi SAW karena kalau sempat dia yang menikahi terjadi bencana besar. Karena terasa hina bila mana yang menjadikan dia sebagai budak kemudian dinikmati adalah seorang muslim biasa. Maka Nabi SAW meng-cancel dari kejadian Dihya ini, kemudian dia yang mengambilnya kemudian dimerdekakan. Ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu syariat yang jauh memandang dan jauh maslahat yang akan diinginkan oleh syariat Islam adalah maslahat yang panjang, maslahat yang besar. Dan nanti akan kita lanjutkan cerita ini, itu yang berkenaan dengan bunyi bab insyaallah pada kesempatan yang akan datang, dan insyaallah besok kita libur ya, kita lanjutkan membaca ini pada pertemuan di pekan yang akan datang insyaallah Senin. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.